Walhamdulillah pada sore hari ini dari tanggal 17 Ramadan 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2 Juni 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita biidznillah taala dengan membaca risalah yang telah ditulis oleh Syekhuna Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari. Namun sebelum melanjutkan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari apa yang berkaitan dengan Syahrul Ramadan. Sepertiga pertama telah kita lewati, sepertiga kedua pun hitungan beberapa hari akan kita lewati. Di antara amalan yang paling dianjurkan selain qiraatul Quran adalah salat tarawih secara berjamaah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan salat tarawih secara berjamaah min awali takbiratil imam ila taslimih, dari awal takbirnya imam sampai salamnya, sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh para ulama kita, dengan penuh keimanan dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya yang pernah dia kerjakan. Al-Syeikh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah menyebutkan bahwasanya di sana terdapat 3 kelompok manusia ketika mendengar hadis ini. Hadis yang pertama atau kelompok yang pertama yaitu mereka yang akan bersemangat untuk sholat tarawih, mengisi amalan soleh, mengisi amalan ketaatan di malam hari bulan Ramadan. Selain hadis yang telah kita sebutkan tadi, maka kelompok pertama inilah yang telah mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, keutamaan salat tarawih secara berjamaah, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang mengerjakan salat tarawih bersama imam sampai imamnya selesai, maka dia akan tercatat sebagai seorang yang melakukan sholat semalam suntuk. Dia tidak akan ditulis sebagai seorang yang sedang bercengkrama dengan keluarganya pada catatan-catatan amalan kebaikannya. Dia tidak ditulis sebagai seorang yang sedang menyantap makan malamnya. Dia tidak akan ditulis sebagai seorang yang sedang beristirahat, sedang tidur. Tapi dia ditulis sebagai seorang musolli dari awal malam sampai akhir malam. Keutamaan yang luar biasa yang tidak dilakukan, dan inilah keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka inilah kelompok pertama, mereka yang bersemangat untuk terus mengisi malam-malam mereka, apalagi kita akan mendapati 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang insyaallah taala akan datang pembahasan khusus bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi malam-malam beliau pada 10 hari terakhir tersebut. Kemudian kelompok yang kedua, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, adalah seorang yang pengaruh syaitannya lebih kuat daripada amalan ketaatannya, sehingga dia adalah seorang yang bermalas-malasan untuk sholat tarawih berjamaah bersama imam. Hadis yang telah kita bacakan atau dua hadis yang telah kita sebutkan tadi tidak berpengaruh pada hatinya. Apakah keimanan dan mengharapkan pahala yang dia kerjakan akan menjadi sesuatu yang sia-sia karena dia bermalasan? Maka kata beliau, yang seperti ini, pengaruh syaitaniyah, pengaruh hawa nafsu pada dirinya menjadi sesuatu yang lebih besar. Sebagaimana tabiat dasar dari hawa nafsu adalah akan terus menjerumuskan seseorang, membisikkan kepada orang tersebut menuju jurang-jurang kemaksiatan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini akan terus mendorong kepada perkara-perkara kejelekan. Dan kelompok yang kedua ini kita bisa tambahkan dari apa yang disebutkan oleh beliau, termasuk salah satu dari sifat-sifat mereka, orang munafikin, wal'iyadzubillah, ketika mereka mendirikan salat dalam keadaan malas. Kemudian kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, hafizahullah wara'ah, orang yang sama sekali tidak tergerak hatinya untuk berangkat menuju masjid dan berimam atau melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, mencari imam-imam tarawih untuk dia laksanakan secara berjamaah. Kelompok yang ketiga ini, kata beliau, adalah seorang yang tidak bisa mendengarkan ayat suci Al-Quran lama-lama. Yang dikhawatirkan adalah pada dirinya terdapat unsur-unsur jin, mamsus. Mungkin dia kesurupan. Kalau dia sebagai seorang yang sadar tidak kesurupan, berarti unsur-unsur jinnya lebih kuat daripada unsur-unsur ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang hatinya telah mati karena tidak tergerak dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tidak tergerak pula dengan semangat-semangat kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di bulan-bulan ini. Adapun kelompok yang kedua, merekalah hatinya yang berpenyakit, yang memiliki sesuatu yang harus segera diobati. Adapun hati yang hidup, hati yang hayyun, adalah kelompok yang pertama, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang bersemangat ketika mendapatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan keutamaan salat tarawih berjamaah tersebut. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari, yang mana sebelumnya kita telah menyebutkan biografi singkat dari Syekh Hafidhullah Wara'ah. Begitu pula telah kita baca Al-Muqaddimah yang di dalamnya terdapat beberapa pembahasan yang berkaitan dengan kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Arab sebelum diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Mumpung ingat apa yang ada pada halaman keempat, baris yang keempat dari bawah, ketika beliau menyebutkan azharallahu bihil haqqa wa mahaqa bihi asyirku. Ini saya koreksi karena kemarin seingat saya yang saya baca adalah azharallahu bihil haqqa wa muhiqqa bihi. Yang benar adalah azharallahu bihil haqqa wa mahaqa bihi. Al-mahqu seperti yang kita sebutkan kemarin, mahqu syai' abtalahu wa mahahu. Nah, begitu pula disebutkan oleh beliau keadaan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengalami kesedihan yang sangat pada saat akan menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terngiang-ngiang di ingatan mereka adalah bagaimana ketika Nabi alaihi salatu wasallam pertama kali masuk ke kota Al-Madinah, maka kota Madinah tersebut bersinar, bercahaya dengan cahaya yang sangat terang. Dan ketika beliau alaihi salatu wasallam wafat, maka menjadi gelaplah kota Al-Madinah tersebut. Begitu pula telah beliau sebutkan ru'usul aqlam, pembahasan-pembahasan inti yang akan beliau sampaikan dari pembahasan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, serta yang akan menjadi penutup adalah ucapan beliau yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada waktunya. Kita masuk kepada pembahasan pertama, ma'ana sunnati wal fitnah. Makna dari lafad atau kalimat as-sunnah dan makna dari kalimat al-fitnah. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah, amma sunnatu lughatan fahiyat tariqah. Adapun lafadz as-sunnah secara bahasa, maka definisinya adalah at-tariqah, sebuah jalan. Hasanatan kanat am qabihatan, apakah jalan tersebut jalan yang baik ataukah jalan yang buruk. Secara umum memiliki makna yang sama, yaitu at-tariqah, sunnah, apakah itu perkara-perkara yang baik ataukah perkara-perkara yang jelek, semuanya sama. Wahiyya ma'khudhatun minas sanan ay at-tariq, dan lafaz ini diambil dari kalimat bahasa Arab as-sanan. Maknanya as-sanan adalah at-tariq, sebagaimana apa yang telah kita ketahui, sunnah yang baik ketika dilakukan oleh seseorang dan diikuti oleh orang-orang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan sunnah yang baik tersebut. Man sanna sunnatan hasanatan, begitu pula mereka yang melakukan sebuah perkara yang disebut juga dengan kalimat sunnah, melakukan sebuah perkara yang jelek, sayyi'ah, diikuti oleh orang lain, maka kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa tersebut akan dia tanggung sampai siapapun yang melakukan keamalan-amalan kejelekan tadi. Ini dari sisi bahasa. As-sunnah maknanya adalah sebuah jalan. Maka dari sisi bahasa kita melihat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam artinya adalah jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bahasa. Wa amma fil istilahi, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, adapun makna definisi as-sunnah secara istilah, falaha ta'biratun adidah, maka memiliki beberapa ungkapan. Inda ahli ilm, di sisi para ulama, illa an ashmalaha wa adaqqaha huwa qawlu ahli hadith. Yang paling rinci, yang paling mencakup keseluruhan apa yang dimaukan oleh para ulama, apa yang dimaukan oleh para immatus salaf, adalah definisi yang telah disampaikan oleh mereka, para ulama ahli hadith, yang dikenal dengan al-muhadithun. Jadi al-usuliyun adalah para ulama yang fokus dalam mendalami ilmu usul, usul fikih. Begitu pula para fuqaha, ulama al-fuqaha, mereka para ulama yang fokus mendalami permasalahan fikih. Al-muhadithun adalah mereka para ulama yang fokus dalam mendalami ilmu-ilmu hadith. Usuliyun al-fuqaha memiliki makna sendiri, definisi tersendiri, apa yang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang akan disebutkan oleh beliau di sini, sunnah menurut mereka para ulama ahli hadis, mereka para ulama al-muhaddithun, yang lebih mencakup secara umum keseluruhan apa yang disebutkan oleh al-ulama usuliyun dan apa yang telah disebutkan oleh para ulama al-fuqaha. Apa itu ulama al-muhaddithun mendefinisikan as-sunnah? Bahwasanya an-sunnata, bahwasanya sunnah tersebut adalah kullu ma udhifa ila rasulillah, segala sesuatu yang disandarkan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin, apapun yang disandarkan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu berupa ucapan beliau ataukah perbuatan beliau ataukah persetujuan beliau ataukah sifat khalqiyah, sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan beliau dengannya, atau bisa pula dilihat dari sisi yang terakhir al-khuluqiyah, akhlak-akhlak yang telah disandarkan kepada beliau, yakni akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Maka semuanya ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang pernah dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya as-sunnah ini cakupannya sangat luas. Sering saya sampaikan di beberapa majelis yang ada, sunnah itu bukan hanya sekedar kita memelihara janggut-janggut kita. Sunnah itu bukan hanya sekedar kita mengangkat kain di atas mata kaki kita. Sunnah itu bukan hanya sekedar kita hari-harinya memakai jubah, qamis, yang merupakan pakaian terbaik dan pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, Sunnah ini cakupan yang sangat luas. Kita lihat definisi dari para ulama al-muhaddithin. As-sunnah adalah apapun yang pernah diucapkan oleh Nabi, yang pernah dikerjakan oleh beliau, apa yang pernah disetujui oleh beliau, bahkan sifat-sifat beliau. Nanti insyaAllah ta'ala akan kita berusaha rinci, walaupun tidak secara mendalam, sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, apakah dari postur tubuhnya, itu juga sunnah. Begitu pula akhlak-akhlak terpuji, akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Asy-Syaikh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari, apapun yang pernah disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam min qaulin, apakah dari ucapan beliau. Yang berkaitan dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam sangatlah banyak, tidak terhitung, yaitu sabda-sabda beliau alaihi salatu wasallam yang sahih. Sekali lagi, sabda-sabda beliau yang sahih, tidak masuk ke dalam sunnah sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang dhaif. Contoh sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang dhaif adalah iqra'u ala mautakum surah Yasin. Ini hadis yang dhaif, berarti bukan sunnah beliau. Bacalah pada mayit-mayit kalian, pada jenazah-jenazah kalian, surat Yasin. Ini hadis yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, seperti misalkan ada seorang yang pernah menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah ausini, berikanlah aku nasihat, berikanlah aku wejangan, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan la taghdab, janganlah kamu marah. Ausini ya Rasulullah, kedua kalinya dia mengulangi, nasihati aku wahai Nabi Allah, la taghdab, janganlah kamu marah. Yang ketiga begitu lagi, nasihati aku wahai Nabi Allah, maka kata beliau alaihi salatu wasallam, la taghdab, janganlah kamu marah. Ini keluar dari lisan beliau. Ini namanya sunnah qauliyah. Begitu pula hadis-hadis yang lain yang telah kita ketahui bersama, innamal a'malu binniyat, la darara wala dirar, dan yang seterusnya dari ucapan-ucapan beliau alaihi salatu wasallam, yang intinya tidaklah itu semua keluar dari hawa nafsu beliau alaihi salatu wasallam, melainkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sunnahnya qauliyah, ketika membahas kaum khawarij, kilabu ahlin nar, syarrul qatla tahta adimis sama, dan yang seterusnya, ini sunnah qauliyah yang dimiliki oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukanlah dari hawa nafsu beliau, bukan karena beliau membenci sehingga beliau mengeluarkan ucapan-ucapan seperti itu, ucapan-ucapan yang keras. Kalau kata orang sekarang, ucapan-ucapan yang kotor. Akan tapi kita menyampaikan kepada mereka, ucapan ini adalah ucapan mulia karena keluar dari lisan yang mulia alaihi salatu wassalam. Au fi'lin, ataukah sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti tatkala beliau naik ke atas mimbar kemudian mempraktekkan salat yang benar, yang beliau harapkan sunnah ini dilihat oleh sahabat-sahabat beliau. Oleh karenanya beliau naik ke atas mimbar biar terlihat. Maka setelah salam, beliau turun dari mimbarnya, salam, dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat beliau, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian tadi telah melihat aku salat. Dipraktekkan satu persatu, bagaimana tata cara berdiri, bagaimana tata cara ruku, bagaimana tata cara sujud, dan yang seterusnya. Semuanya dirinci satu persatu oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sunnah fi'liyah. Kemudian contoh yang lainnya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan hajjatul wada', haji perpisahan, haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama kali beliau lakukan pada tanggal 8 Dzulhijjah adalah berada di kota Mina. Setelah itu menuju Al-Arafah, setelah itu menuju Al-Muzdalifah, setelah itu kembali lagi menuju kota Mina untuk melontar jumrah. Maka di akhir amalan beliau, di akhir manasik beliau, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil bagaimana tata cara aku dalam bermanasik haji. Ini sunnah fi'liyah. Jadi para sahabat melihat, oh tanggal 8 hari tarwiyah beliau berada di kota Mina, tanggal 9 beliau berada di kota Arafah, dan yang seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sunnah fi'liyah, contoh secara praktek. atau takririn, ataukah persetujuan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sunnah ini terdapat sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mughaffal. Di dalam riwayat lain datang dari sahabat Abdullah ibn Mufaddal. Pada saat hari Khaybar, peperangan Khaybar, kita mengetahui bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh orang-orang musyrikin, musuh-musuh Allah, musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam, sehingga pada saat itu adalah hari yang sangat-sangat sulit karena beliau alaihi salatu wassalam beserta pasukan perangnya mengalami kelaparan. Maka pada suatu hari Abdullah ibn Mufaddal mengatakan, asabtu jaraban min syahmin. Ketika peperangan tersebut sudah selesai dan walhamdulillah kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan yang seperti tadi tetap mendapatkan pertolongan nasrullah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka adalah kelompok yang memenangkan peperangan Khaybar tersebut. Asabtu jaraban min syahmin yauma Khaybar, aku mendapati satu kantong yang berisi lemak daging untuk bisa aku konsumsi. Ini bahagian dari ghanimah, harta rampasan, yang seharusnya hukum asalnya adalah tidak boleh untuk dimanfaatkan kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku panglima perang membagikan kepada si fulan, si alan, si fulan, si alan. Akan tetapi Abdullah ibn Mufaddal, saking rasa lapar yang beliau rasakan, beliau berazam ketika mendapat makanan yang siap disantap tadi, jaraban min syahmin, satu kantong plastik yang berisikan lemak ataukah daging tadi yang bercampur antara keduanya, maka beliau berazam mengatakan, aku tidak akan, la u'til yauma, kata beliau, la u'til yauma ahadan min hadha syai'an, la u'til yauma ahadan min hadha syai'an, aku tidak akan memberikan makanan ini kepada siapapun. Saking rasa lapar yang beliau rasakan, maka beliau mengatakan, faltafattu, setelah aku mengucapkan hal yang demikian, manusiawi, tabii, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sama seperti kita, merasakan lapar, merasakan haus, apalagi pada saat mereka sedang melakukan peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. La util yaum ahadan min hadza syai'an, aku tidak akan memberikan kepada seorang pun, semuanya ini satu kantong plastik, daging ini, lemak ini akan aku makan semuanya. Faltafattu, kemudian aku menoleh ke arah kanan, faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubtasiman, faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubtasiman, aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam di arah kananku, di samping kananku, dan aku mendapati beliau sedang tersenyum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking dekatnya dengan Abdullah ibn Mufaddal mendengar apa yang disebutkan oleh Abdullah tadi, bahwasanya harta rampasan ini, yaitu makanan yang aku dapatkan ini, tidak akan aku bagikan kepada siapapun. Yang hukum asalnya seperti yang kita sebutkan tadi, tidak boleh untuk diambil kecuali setelah dibagi oleh imam, panglima perang, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam dalam hal ini. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam dalam permasalahan ini secara khusus mubtasim, menyetujui apa yang telah diniatkan oleh Abdullah ibn Mufaddal, yaitu untuk mengambil makanan tersebut sendirian dan tidak membagikannya kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Maka ini salah satu contoh dari sunnah takririyah yang disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sahabat beliau, sehingga Imam Muslim alaihi rahmatullah membuat bab yang khusus, yaitu bolehnya seorang mengambil ghanimah, mengambil harta rampasan perang sebelum harta tersebut dibagikan dalam beberapa kondisi yang dikecualikan. Fadhal antum lihat kepada sahih Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kemudian contoh yang lainnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang pribadi yang tidak sama sekali memakan bawang. Beliau tidak mengharamkan hal tersebut, akan tetapi ketika ditawari oleh sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam untuk beliau santap, beliau makan bawang, beliau tidak akan mau. Dan beliau membiarkan para sahabat tersebut memakan, mengkonsumsi bawang tadi, bawang merah, bawang putih, dipersilahkan. Begitu pula satu hewan yang namanya ad-dhab. Satu hewan yang namanya ad-dhab, sebahagian menerjemahkan secara bebas, ad-dhab ini seperti biawak. Akan tetapi setelah saya menyaksikan langsung hewan ad-dhab ini dengan biawak yang ada di negara kita, berbeda. Ad-dhab ini adalah sebuah binatang atau seekor binatang yang masyhur di padang pasir. Jadi mungkin akan sulit kita dapati di negara kita Indonesia yang hijau ini. Walhasil, makan bawang dan hewan ad-dhab ini merupakan sebuah yang satu hal yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memakan seekor ad-dhab, begitu pula beliau tidak memakan bawang-bawangan, apakah itu bawang merah ataukah bawang putih. Akan tetapi itu semua tidak diharamkan, sekali lagi, tidak diharamkan oleh beliau alaihi salatu wasallam untuk dikonsumsi umat-umat beliau, dan begitu pula para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di samping beliau mendapatkan sunnah takririyah, mendapatkan persetujuan dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk memakan hal-hal tersebut. Au sifatin khalqiyah, ataukah sifat khalqiyah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tercipta atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang sempurna. Terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya lebih mulia lagi. Hadis yang menjelaskan, menceritakan tentang hal ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, yang kesimpulannya bahwasanya sifat khalqiyah, sifat penciptaan yang Allah azza wa jal ciptakan beliau dengannya adalah laisa biqasirin wala bitawilin. Beliau bukan seorang yang terlalu pendek, bukan pula seorang yang terlalu tinggi, pertengahan. Ini sifat khalqiyah, penciptaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu pula jenggot beliau adalah jenggot yang kathifah, yang lebat. Kemudian tangan beliau atau kedua tangan beliau seperti yang disebutkan Anas bin Malik, linukaffihi, sangatlah lembut, bahkan lebih lembut dari kain sutra yang pernah dipegang oleh Anas bin Malik, menunjukkan Nabi SAW merupakan seorang yang mulia. Kemudian yang berikutnya kata Anas bin Malik, rihuhu tayyibah, wangi badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah wangi, sangatlah harum. Bahkan keringat yang keluar, keringat yang mengucur dari badan beliau alaihi salatu wasallam itu lebih wangi daripada wangi misik atau minyak wangi parfum misik. Sehingga ini menunjukkan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selain keberkahan juga sesuatu yang mulia dan tidak memiliki kekurangan. Inilah al-khalqiyah, sifat khalqiyah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang perlu kita ingat, beliau adalah basyarun, manusia biasa seperti kita, artinya tetap buang hajat, tetap makan, tetap minum dan yang seterusnya. Akan tetapi mungkin karena memiliki kebiasaan sholat lima waktu, sholat tahajud, sholat duha dan yang seterusnya, beliau terus memakai wangi-wangian, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan-perhiasan kamu kapanpun kamu akan melaksanakan sholat, kapanpun kamu akan berangkat ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wangi badan beliau wangi dengan wangi yang sangat harum. Itu diantara sifat khalqiyah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sifat khuluqiyah, yang ini merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita juga harus menjaga wanginya tubuh kita, sunnah beliau khalqiyah. Bagaimana kita harus menjaga apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak merubah bentuk. Kalau memang kita sudah memiliki hidung yang mancung, ya biarkan mancung, hidung yang pesek, ya biarkan pesek, jangan dioperasi-operasi. Ini bentuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita. Banyak-banyak menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin merubah bentuk tubuh kita, lihatlah orang lain yang memiliki kekurangan, memiliki aib yang kita walhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan. Kemudian kata beliau, khuluqiyah, akhlak-akhlak Nabi alaihi salatu wassalam juga merupakan sunnah. Banyak sekali akhlak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kesimpulannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad terdapat akhlak-akhlak yang mulia pada dirimu, terdapat akhlak-akhlak yang sangat agung, sifat malu, sifat al-karam, dermawan, terlebih di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, begitu pula keberanian yang sekian banyak dinukilkan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, menunjukkan akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semuanya ini adalah sunnah beliau yang wajib untuk kita contoh. Jadi sifat seorang mukmin adalah sifat yang harusnya melihat, menelaah kepada sifat-sifat yang telah dimiliki oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, wa li sunnati itlaqatun adidah. Dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam memiliki beberapa makna. Fayuradu biha ahyanan, terkadang sunnah ini memiliki makna asy-syari'ah, memiliki makna sebuah syariat, sebuah ajaran. Wa ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau ma ja'a bihin nabiyyul karimu sallallahu alaihi wasallam umuman, apa yang telah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam secara umum. Beliau datang dengan membawa at-tauhid, beliau datang dengan membawa arkanul Islam, beliau datang dengan membawa arkanul iman. Apapun yang beliau bawa, apapun yang telah beliau amalkan, itulah sunnah. Ini makna yang pertama. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, di antara firman Allah, di antara qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa min dzalik, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, maksudnya di sini adalah syariatku. Karena sunnah ini maknanya banyak, nanti kita akan bahas yang setelahnya. Sunnah ini bermakna muqabil al-fard, lawan dari satu hal yang wajib. Salat wajib al-maghrib, setelahnya ada salat sunnah, yaitu sunnah rawatib. Tapi sunnah yang dimaukan di sini, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah asy-syari'ah. Maknanya adalah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka makna dari ucapan beliau ini alaihi salatu wassalam, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, barang siapa yang membenci syariatku, falaysa minni, maka bukan dari golonganku. Begitu juga kata beliau, waqad tutlaqu wa yuradu biha as-sayru ala tariqati as-sahabah. Sunnah memiliki makna as-sayru ala tariqati as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Sunnah memiliki makna perjalanan seseorang yang berada di atas jalannya sahabat, sahabat-sahabat Rasul, wa salafil ummati salih, dan ketika seorang berjalan di atas pemahaman salafus salih. Wa minhu qawluhum, di antaranya adalah ucapan mereka, fulanun ala sunnah, seorang atau si fulan itu berada di atas sunnah. Maknanya adalah ay yasiru ala tariqati sunniyah i'tiqadan wa amalan, artinya dia si fulan tadi berjalan di atas jalannya para sahabat dan jalannya para salafus salih. Jadi bukan berarti si fulan ala sunnah, dia itu berada di atas sunnah, maksudnya dia itu sering melakukan sholat sunnah, bukan. Sunnah yang dimaukan di sini adalah jalannya para sahabat dan jalannya para salafus salih. I'tiqadan wa amalan, baik dari akidahnya ataukah dari amalannya. Akidahnya dia ikuti akidahnya para sahabat, amalan-amalan dia pun yang dia ikuti adalah amalan-amalan para salafus salih. Wa la yukhalifu hadiyas salaf ridwanullahu ta'ala alaihim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka. Dan dia adalah seorang yang tidak menyelisihi jalannya para as-salaf, jalannya para pendahulu dia, yakni pendahulu kita semua, yaitu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Wa yutlaqu indal usuliyyin, dan para ulama usul yang fokus dalam pelajaran usul fikih, mereka memiliki makna tatkala berbicara dengan sunnah, yang mereka maukan adalah wa yuradu bihi ma yuqabilul fardha wal manduba wal mustahabba. Ulama al-usul, ulama usul fiqih, masuk juga ke dalamnya para ulama al-fuqaha, sunnah yang mereka bahas atau sunnah pada pembahasan-pembahasan mereka adalah ma yuqabilul fard, lawan dari satu hal yang wajib, seperti yang kita contohkan tadi. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka lawan dari satu hal yang wajib. Ini indal usuliyin, pembahasan di sisi para ulama al-usul. Begitu pula para ulama al-fuqaha. Jadi enggak bisa dijadikan satu, enggak bisa dicampur aduk antara pembahasan sunnah indal muhaddithin dan pembahasan sunnah inda al-usuliyin. Masing-masing memiliki bidangnya. Kalau kita membahas sunnah sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama al-muhaddithin, artinya adalah syariat Nabi, jalan para salaf, jalan para sahabat. Tapi kalau kita membahas pada pembahasan-pembahasan fikih, pembahasan sholat, haji, zakat, ada yang wajib, ada yang sunnah, semuanya perkara-perkara fikih secara umum, maka kita jangan memasukkan perkara fikih dalam perkara akidah, akidah ke dalam fikih. Jangan dicampur aduk. Masing-masing memiliki pembahasan, pembahasan fikih tersendiri, sunnah yang dimaukan di situ tersendiri, dan permasalahan akidah ataukah manhaj juga tersendiri. Maka salah anggapan beberapa pihak yang mengatakan bahwasanya memelihara janggut merupakan salah satu sunnah yang artinya dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan dia berdosa atau tidak mengapa. Kalau sunnah menurut mereka dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan berarti tidak mengapa-ngapa, labas, boleh untuk ditinggalkan karena sunnah, bukan satu hal yang wajib. Ini mencampur adukkan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain. Sama seperti mereka membahas di antara sunnah Rasul adalah mengangkat kain di atas mata kaki. Berarti kalau kita melakukan enggak masalah, boleh mendapatkan pahala, ditinggalkan pun enggak ada masalah, enggak mengapa. Ini memasukkan satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Harusnya pembahasan fikih sendiri, pembahasan akidah sendiri, pembahasan fikih masalah sholat, zakat, dan yang seterusnya sendiri. Wajib sunnah, naam, sholat wajib ada, sholat sunnah ada, zakat wajib ada, zakat sunnah ada, dan yang seterusnya. Dalam pembahasan akidah juga sendiri, sunnah yang dimaukan dalam permasalahan akidah adalah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa dijadikan satu. Kemudian kata beliau, wa ammal fitnah, adapun pembahasan tentang fitnah, fajam'uha fitanun, maka jama' dari lafad fitnah ini adalah fitan. Wahia, maksudnya adalah kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar bernama Abu al-Fadl Ahmad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar yaitu Abu al-Fadl Ahmad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Asqalani, imam ma'ruf, imam min a'immati ahli sunnati wal jama'ah. Imam Ibnu Hajar memiliki sekian banyak mu'allafat, sekian banyak karya. Di antaranya adalah yang kita kenal Fathul Bari, syarah sahih al-imam al-Bukhari, dan karya-karya yang lainnya, terutama dalam bidang hadis. Beliau adalah seorang syekhul Islam pada pembahasan hadis Nabi SAW. Maknanya kata Imam Ibnu Hajar, fitnah adalah ikhtibar wal imtihan. Al-ikhtibar wal imtihan memiliki satu makna, al-muradif, yaitu ujian. Makna dari fitnah adalah ujian, cobaan. Thumma ustu'milat fima akhrajathul mihnah wal ikhtibaru ilal makruh. Kemudian dirubah makna ini dari ujian ataukah cobaan menjadi al-makruh, menjadi sesuatu yang dibenci. Jadi hukum asalnya yang dimaksud dengan fitnah adalah al-ikhtibar wal-imtihan, ujian dan cobaan. Ini fitnah. Seperti yang kita ketahui bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan al-aulad wal-amwal, ad-dunya secara umum adalah fitnah. Artinya anak-anak kita itu cobaan, ujian. Ini hukum asalnya, makna asalnya dari lafaz Arabiyah. Kemudian dalam syariat Islam, syariat Nabi SAW, dirubah makna ini menjadi al-makruh. Al-fitnah adalah sesuatu yang dibenci. Thumma utliqat ala kulli makruhin. Kemudian inilah yang ma'ruf di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah muslimin. Kalau kita berbicara fitnah, pasti ujung-ujungnya berkaitan dengan perkara yang dibenci. Karena kalau hukum asal atau makna asal tadi, yaitu satu ujian, satu cobaan, bisa memiliki makna yang baik, bisa pula memiliki makna yang buruk. Kalau seorang diuji dengan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lulus, berarti ini adalah satu hal yang bagus. Tapi ketika dia didapatkan atau diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan tapi dia tidak lulus, artinya ini adalah satu hal yang tidak bagus, satu hal yang dibenci. Nah, fitnah ini adalah sebuah lafaz yang tidak memiliki makna ke arah yang positif. Kalau berbicara fitnah, pasti arahnya negatif. Kalau kita berbicara fitnah, pasti arahnya sesuatu yang kurang, sesuatu yang dibenci. Oleh karenanya, kata beliau, utriqat ala kulli makruh. Segala sesuatu yang dibenci, itulah fitnah. Jadi bukan lagi makna asalnya tadi, ujian dan cobaan, bukan. Karena makna ujian dan cobaan tadi bisa ke positif, bisa ke negatif. Dua arah. Tapi kalau yang dimaukan dalam syariat Islam, kalau fitnah, sudah pasti fitnah adalah sesuatu yang dibenci, sesuatu yang jelek, ke arahnya satu, yaitu arah negatif. Jadi hukum asal tadi atau makna asal tadi dirubah menjadi sesuatu yang telah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Au ayilin ilaih, ay ma'ilin ilaih, condong kepada satu hal yang dibenci tersebut. Kal kufri wat tahriqi wal fadhihati wal fujuri. Apa contoh fitnah, kata beliau? Contoh fitnah adalah kekufuran. Kufur ada yang baik? Ada yang positif? Enggak ada. Kekufuran semuanya kejelekan. Kekufuran semuanya hal-hal negatif. Jadi tidak mengandung sama sekali makna positif. Sehingga dirubah dari makna asalnya menuju makna yang lebih rinci lagi. Makna asalnya global, secara umum, ujian dan cobaan. Maka makna yang dimaukan di sini adalah makna yang lebih khusus, yaitu segala macam hal yang dibenci. Contohnya kata beliau, yang pertama kekufuran, kemudian yang kedua at-tahriq. At-tahriq maknanya al-ghadab, satu kemarahan. Al-ghadab apakah ada yang positif? Tidak ada. Semua al-ghadab berasal dari asy-syaitan. Semua rasa amarah berasal dari syaitan. Oleh karenanya ketika seorang mendapati dirinya sebagai seorang yang mudah marah, maka solusinya seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah banyak-banyaklah berwudu. Karena seorang yang marah artinya telah dikuasai syaitan. Sementara syaitan diciptakan dari api, dan api itu akan padam dengan air. Maka berwudulah untuk kita yang mudah untuk marah. Ini fitnah, yaitu seorang yang mudah marah. Wal fadhihah, perbuatan keji. Wal fujur, dosa. Wal ithmi, kemaksiatan. Wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Maka contoh-contoh ini yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah adalah contoh-contoh fitnah yang sama sekali tidak memiliki makna positif. Kekufuran, kemarahan, perbuatan yang keji, dosa dan kemaksiatan, semuanya mengandung hal negatif. Inilah fitnah. Fa kullu ma ala ila hadza wa adda ilai ay ilal makruh yu'tabaru fitnatan. Maka segala sesuatu yang condong kepada perkara-perkara yang negatif, wa adda ilal makruh, dan mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang makruh, yang dibenci, yu'tabar fitnatan, itu adalah fitnah. Maka apapun yang memiliki dampak negatif, itulah fitnah yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak sekali sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fitnah ini, yang insyaallah taala kita akan masuk kepada pembahasan itu di bab-bab yang setelahnya biidznillahi taala. Di antaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah yang dimaukan di sini adalah makna secara asal, ujian. Bukan makna yang sudah kita rinci tadi, bukan. Karena yang namanya fitnah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi dua arah. Kalau kita bisa mendidik anak-anak kita, menjalankan harta kita, atau memanfaatkan harta kita dengan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hal yang positif. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fitnah di sini innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta-harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, memiliki hukum asal yaitu ujian dan cobaan. Seorang yang mendapatkan ujian bisa lulus dan bisa pula gagal dalam ujiannya. Maka bisa masuk ke dalam positif dan bisa juga masuk ke dalam hal yang negatif. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian biiznillahi ta'ala, pada pertemuan yang berikutnya insyaallah kita akan membahas pembahasan yang kedua yang telah disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Ibn Husain Ibn Mahmud Al-Bukhari, nususun fil amri biluzumis sunnah. Kita akan membahas nas-nas dari ayat Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan perintah dari Allah dan Nabinya alaihi salatu wassalam untuk kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambaran secara umum apa yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, kaqabidin alal jamrah, seperti seorang yang memegang atau menggenggam bara api. Sehingga seorang yang melaksanakan, merealisasikan perintah Allah untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bukanlah seorang yang akan berfoya-foya, akan bernikmat-nikmat dalam urusan dunianya. Dia akan seperti qabid al-jamr, orang yang menggenggam bara api, kesulitan demi kesulitan yang akan dia dapati, fitnah demi fitnah yang akan dia rasakan. Maka bagaimana kita keluar dari itu semua insyaallah ta'ala akan dibahas oleh Syekh Al-Bukhari di dalam risalah ini biiznillahi ta'ala. Oleh karenanya judul dari risalah ini adalah athar, buah yang akan dirasakan oleh seorang yang bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus fi awqatil fitan, terkhusus pada zaman-zaman fitnah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.